nganti saiki isih kelingan. Koe sing tak anti-anti beprayang tekaning pati jebule mlencani janji. Nyambut kali senajan talan ra alus.